Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Suka. Dulu aku aku gila padamu, dulu aku memang gila. Gara-gara kamu orang hilang masa depan.